إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah pengajian Masjid Ar-Rahmah, ingkang mugi-mugi dirahmati saha dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita unjukaken dumateng Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini mempertemukan kita kembali di masjid yang mulia ini di dalam rangka ngelajengaken pengajian rutin kita pada malam Ahad. Dan malam hari ini kita badhe bahas surat An-Nasr ayat 1-3, hikmah dan faedah pelajaran ingkang saged kita ambil, kita raos, saged kita bisa kita petik dari surat An-Nasr, yang di dalam surat An-Nasr ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kemerdekaan kota Mekah, atau lebih khususnya Ka'bah, bahwa kota Mekah atau Ka'bah dahulu itu didirikan oleh Nabi Ibrahim bersama Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Ya, pada saat Nabi Ibrahim dan Ismail mulai membangun Ka'bah dalam rangka sebagai pusat peribadatan, pusat tauhid, pusat penyembahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, bapak-bapak, ibu-ibu, setelah itu Ka'bah dikuasai oleh orang musyrik Quraisy, sehingga Ka'bah itu dijajah menjadi tempat kesyirikan, tempat untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil membebaskan, memerdekakan Ka'bah kota Mekah dari penjajahan orang kafir Quraisy. Ya, mari kita bahas bersama kisah yang Allah ceritakan di dalam surat An-Nasr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Jika telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan. Ya, ini kemenangan ini maksudipun adalah dengan berhasilnya kota Mekah dikuasai oleh umat Islam, dikuasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah. Terus kota Mekah itu berhasil dimerdekakan, dikuasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanggalipun Kalidoso Ramadan tahun 8 Hijriah. Kota Mekah berhasil dikuasai umat Islam 8 tahun. Terus tanggal ini 8 tahun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah atau terusir dari kota Mekah karena diancam, dibunuh dan diancam, disakiti, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa meninggalkan kota Mekah, tanah kelahirannya, kemudian pindah ke kota Madinah. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Sejak diangkat menjadi nabi di Gua Hira, umur 40 tahun, maka siang dan malam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah, mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala selama 13 tahun, 13 tahun. Ya, mboten wedal ingkang segedik, tetapi lama dangu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Akan tetapi tiang-tiang musyrik Arab tidak menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya sedikit, namun segedik mawon, itu pun dari golongan tiang-tiang ingkang lemah, nggih, kathah budak-budak, orang-orang miskin yang menerima dakwahipun Nabi, tapi para bangsawan, orang-orang kaya, tokoh-tokoh kathah ingkang boten derek, tidak mengikuti dakwahipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diusir. Ya, walaupun tidak secara terang-terangan, tapi diancam, sudah direncanakan akan dibunuh oleh kumpulan atau ya kelompok dari seluruh kabilah Mekah. Pada saat itu bersepakat Bani Mejai akan membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun bersama Abu Bakar berhijrah ke kota Madinah, meninggalkan kampung halaman yang dicintainya. Ini kisah 8 tahun yang lalu. Maka setelah 8 tahun berlalu di kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berhasil membangun kota Islam, berhasil membangun negeri Islam. Ada wilayah, ada pasukan, kekuatan, ada warga. Ya, sehingga umat Islam menjadi kuat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun merencanakan untuk membebaskan Mekah, membebaskan Ka'bah dari penjajahan kaum kafir Quraisy. Beliau memimpin pasukan yang besar yang berjumlah 10.000. Nggih, sedasa ewu para sahabat dari kota Madinah menuju kota Mekah. Dan sebelum berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supados berita rencana penyerangan itu boten dingertosi, tidak diketahui oleh orang kafir Quraisy. Berdoa, ya Allah, semoga berita pasukan ini engkau tutupi, engkau sembunyikan. Dados tiang Mekah, tiang kafir Quraisy tidak mengetahui informasi, boten ngertos pilih Rasulullah niku badhe menyerang kota Mekah. Tiba-tiba orang-orang Madinah tiba-tiba sudah mengepung kota Mekah dalam keadaan belum siap, tidak siap menyambut pasukan tersebut. Pasukan Islam memasuki kota Mekah dan tidak ada kabilah Quraisy ingkang siap yang mampu melawan, menghadang mereka. Semuanya bisa dikalahkan, semuanya takut, semuanya lari. Ada pasukan kecil yang melawan itu pun bisa dikalahkan oleh pasukan Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat saged melebet, bisa mendekati Masjidil Haram, Ka'bah. Ya, bisa masuk menguasai Ka'bah tanpa ada perlawanan. Maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pertama kali mencium Hajar Aswad, naik kendaraan, digambarkan, diceritakan, diceritakan pilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku naik unta dengan kepala menunduk, dengan merendah, tidak sombong, tidak merasa berbangga, walaupun berhasil mengalahkan, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merendahkan hati, menundukkan kepalanya, naik kendaraan dengan menunduk. Kemudian setelah sampai di Ka'bah, beliau turun dan mencium Hajar Aswad. Kemudian di sekitar Ka'bah itu ada 360 patung berhala-berhala di sekelilingnya kathah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menghancurkan, memukul dengan tongkatnya, dijatuhkan dan dihancurkan satu persatu berhala-berhala, sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, sambil membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 81, ja'al haqqu wa zahaqal batil, telah datang kebenaran dan akan lenyap kebatilan, telah datang perkawis ingkang leres dan akan hilang, akan hancur suatu yang batil. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan itu pasti akan kalah, pasti akan sirna. Ya, ini yang beliau lakukan, membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala. Setelah Ka'bah bersih, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan tawaf. Nggih, tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Setelah cekap rampung melakukan tawaf, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil juru kunci Ka'bah dan meminta pintu Ka'bah dibuka. Nggih, Ka'bah seperti bangunan persegi 4, ada pintunya, kemudian ada juru kuncinya. Maka Rasulullah meminta dibuka pintu Ka'bah. Kemudian Nabi pun memasuki Ka'bah. Dan Nabi melihat di dalam Ka'bah itu ada gambar-gambar, lukisan-lukisan ingkang kathah yang dilukis oleh tiang-tiang kafir Quraisy, mencoret-coret, mengotori dalam Ka'bah. Maka setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hapus bersihkan gambar-gambar yang ada di dalam Ka'bah tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat 2 rakaat. Nggih, salat ten jero Ka'bah 2 rakaat. Ini nedahaken juga boleh salat di dalam Ka'bah itu boleh. Kita salat menghadap Ka'bah, salat di dalam Ka'bah juga boleh. Ya, ini kisah ingkang nedahaken kemenangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melawan tiang kafir Quraisy. Di mana tiang kafir Quraisy niku pada waktu itu merupakan kabilah atau suku yang terkuat, suku yang menguasai ya tanah suci. Maka dengan kemenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa memenangkan kota Mekah, bisa mengalahkan orang Quraisy, ini menunjukkan kemenangan Islam, bahwa Islam telah mencapai puncak kemenangan melawan orang kafir Quraisy. Ya. Dan di dalam ayat yang pertama tadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kemenangan itu semuanya berdasarkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa nasrullahi wal fath. Yang artinya jika menawi sampun dugi pertolonganipun Allah. Kemudian dengan pertolongan Allah niku akan mendapatkan kemenangan, mengalahkan musuh-musuh Islam, semuanya itu bisa didapatkan dengan pertolonganipun Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat dari sisi materi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat niku kalah dari segala sisi, nggih, dari sisi jumlah kalah. Pasukanipun ya sedikit, orang kafir niku langkung kathah. Kemudian dari sisi persenjataan, tiang kafir itu juga lebih lengkap, lebih maju, lebih canggih persenjataannya. Dari sisi pengalaman berperang, orang-orang kafir Quraisy juga sampun bertahun-tahun mereka berperang, punya pengalaman strategi militer. Orang-orang Islam sedikit, sekedik persenjataan juga sederhana, juga pengalaman dalam berperang baru. Akan tetapi kenapa tiang-tiang Islam saged ngalahaken musuh-musuh Islam, orang-orang kafir, amargi ditulung mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci kemenangan dari umat Islam, pertolonganipun Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita atau umat Islam agar mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah menjelaskan di dalam surat Muhammad ayat yang ke-7. Intan surumlaha yansurkum. Ingkang artosipun, jika kalian kita purun menolong nulung agaminipun Allah, maka pasti Allah akan paring pertolongan kepada kita. Kita terus pripun caranipun Allah niku nulung kita, memberikan kemudahan bagi kita, memberikan penjagaan kita, memberikan kemenangan kepada kita, kebahagiaan dan yang lain-lain. Syaratnya kita mau menolong agama ini pun Allah, menolong agama ini pun Allah subhanahu wa ta'ala. Gini, menolong agama Allah niku bagaimana? Bukan berarti Allah lemah, Allah butuh bantuan kita, mboten. Tapi menolong agama Allah itu dengan kita ngelaksanakan dawuhipun Allah, melaksanakan perintah-perintahipun Allah, nebihi awisan-awisanipun Allah. Niki ateges menunjukkan artinya kita menolong agamanipun Allah dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kalau kita beriman, beramal soleh, kita akan kuat. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita kuat keimanan kita, akidah kita, dan juga amal ibadah kita, maka Allah akan menolong kita, hati kita akan diberikan kebahagiaan. Manah kaula panjenengan sami, akan diberikan ketenangan, akan diberikan ketentraman. Kemudian juga Allah akan menolong badan kita, akan diberikan kesehatan, tidak mudah sakit. Ya, diberikan selalu kuat karena dijaga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Allah akan menjaga, menolong keluarga kita, anak-anak kita. Ya, tidak ada bahaya, tidak ada hal yang mencelakakan keluarga kita. Rezeki kita juga akan dijaga, ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, syaratipun apa? Kalau kita purun, kalau kita mau menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kita dari segala sisi. Sisi kesehatan, sisi rezeki, sisi keamanan, dan semuanya akan Allah jaga dan akan Allah berikan pertolongan. Ya, ini yang pertama. Jadi, agar kita selalu dijaga Allah, agar kita selalu diberikan kemenangan, kebahagiaan, pertolongan, kuncinya kita mau menolong agama ini pun Allah dengan selalu taat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, bapak-bapak, ibu-ibu, dan jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah dalam keadaan berbondong-bondong. Berbondong-bondong niku rombongan-rombongan. Gitu dos. Sasampunipun kota Mekah berhasil dikuasai, setelah tiang kafir Quraisy menyerah, maka tiang-tiang Arab sanesipun iku banyak ingkang melebet agami Islam. Riyin zaman dulu mereka takut ajrih akan masuk Islam niku, masih takut. Nanti takut diganggu, takut disakiti oleh orang kafir Quraisy. Mereka masuk Islam itu dalam keadaan ragu-ragu. Nabi Muhammad itu benar atau kelentu, masih ragu-ragu. Ya, maka setelah Allah berikan kemenangan, orang-orang yakin bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar nabi dari Allah subhanahu wa ta'ala, membawa ajaran yang benar, membawa kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga tidak ada rasa takut melebet Islam dengan kerelaan hati. Boten enten raos ajri, banyak sekali orang-orang yang masuk Islam. Sehingga tahun 9 Hijriyah, Ya, tahun 9 Hijriah itu dinamakan Amul Wufud, tahun utusan-utusan. Kata utusan-utusan ingkang kepanggih bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam. Ya, kota Mekah dikuasai tahun 8 Hijriah, tahun 9 Hijriah niku banyak orang-orang melebet Islam. Tiang-tiang Arab, kabilah-kabilah, suku-suku Arab kathah sangat ingkang melebet Islam, berbondong-bondong. Kemudian ingkang nomor 3, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah. Tasbih niku mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Bihamdi rabbika, dan memuji dawuhipun Allah Subhanahu wa taala dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supados ngadah-ngadahaken tasbih subhanallah walhamdulillah, sampun diparingi pertolongan, sampun diparingi kemenangan, ngadah-ngadahaken tasbih tahmid wastaghfir, dan juga ngadah-ngadahaken istighfar. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha penerima taubat. Ya, dari ayat yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niki nedahaken dumateng kita, pilih Allah niku ngajaraken dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi dumateng umatipun, menawi diparingi kemenangan, menawi diparingi kebahagiaan, kesuksesan, niku kedah diiringi raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ampun dados sombong, jadi angkuh, jadi tinggi hati mboten. Kalau diberikan kemenangan niku kedah rendah hati, tetap menjaga tawadhu, menjaga rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala dengan memuji alhamdulillah subhanallah. Kemudian juga menawi diparingi kesuksesan, kemenangan, niku kedah menjaga kerendahan hati kepada sesama manusia. Ya, ini juga dijelaskan bahwa setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menguasai kota Mekah, tiang-tiang kafir Quraisy niku ngelempak, berkumpul, berkerumun menunggu keputusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan memegang pintu Ka'bah, beliau bersabda, "Wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya Allah telah menghilangkan kesombongan jahiliyah." Tiang-tiang kafir Quraisy dulu sombong, merasa kuat, merasa berkuasa, menindas umat Islam. Ya, maka pada hari ini semua kesombongan itu Allah hilangkan. Dan pengagungan terhadap nenek moyang zaman lumiyin, tiang kafir Quraisy niku diajak menyembah Allah, diajak bertauhid, mereka mboten purun, tidak mau. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang, tidak sesuai dengan ajaran bapak, kakek, simbah-simbah zaman rumiyin mboten ngoten niku, tidak seperti Nabi Muhammad, tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang. Ya, ini salah setunggal sebab tiang kafir Quraisy ini pun boten purun derek ajaranipun Nabi, amargi boten sami kalih ajaran nenek moyang. Niki nggih termasuk sebab kesesatan. Manusia dari Adam dan Adam dari tanah. Ya, pada hari ini semua sama, tidak ada perbedaan bangsawan ataupun orang biasa. Wahai orang Quraisy, apa yang kalian bayangkan tentang apa yang akan aku lakukan terhadap kalian? Apa yang akan dilakukan Nabi kepada orang Quraisy? Tiang-tiang Quraisy jawab, "Akhun Karim, kamu adalah saudara kami yang baik, anak dari saudara kami yang baik, maka berikanlah kebaikan, maafkanlah dosa-dosa kesalahan kami." Ya, ini jawaban tiang kafir Quraisy nyuwun supados diberikan maaf oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku sampaikan kepada kalian bahwa seperti perkataan Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya, pada hari ini la tasriba alaikum yaghfirullahu lakum. Tidak ada celaan bagi kalian pada hari ini dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian." Ya. Rasulullah memaafkan mereka dan membebaskan tiang-tiang kafir Quraisy tadi, tidak dihukum, tidak dibalas, tidak dibunuh, ya, tetapi dimaafkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada beberapa orang, sekitar 9, enten 9 tokoh yang dibunuh pada waktu itu, ada 9 mawon, tapi selainnya itu dibebaskan, dimaafkan. Ya, ini menunjukkan kerendahan hati, boten balas dendam, tidak marah, melampiaskan emosi, tetapi Rasulullah memaafkan. Padahal rumiyin Rasulullah itu dihina, Rasulullah direndahkan sallallahu alaihi wasallam, dan juga bahkan dibunuh, akan dibunuh, tapi dimaafkan semuanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki nedahaken juga bapak-bapak, kalau kita diberikan kesuksesan, kita diberikan kemenangan, kita diberikan kejayaan, juga kedah rendah hati. Kita jaga jangan sampai kita menjadi sombong kemudian merendahkan tiang sanes. Ya, tetap harus menjaga kerendahan hati. Dan Allah Subhanahu wa taala ngemutaken, la in syakartum la azidannakum, menawi kita tetap bersyukur dumateng Allah, maka Allah akan semakin menambah kesainan, kenikmatan dan kemenangan kepada kita semua. Ya, dengan bersyukur dan menjaga kerendahan hati kepada sesama manusia. Ya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah tentang kemerdekaan dan kemenangan kota Mekah, pembebasan dari penjajahan tiang-tiang kafir Quraisy yang terjadi tahun 8 Hijriah, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian tidak lama setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, tahun 11 Hijriah, 2 tahun setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dipendet Allah Subhanahu wa taala setelah kemenangan penguasaan kota Mekah. Ya. Sekap semanten insyaallah ingkang saged kita bahas pada malam hari ini, semoga mengingatkan kita untuk selalu menjaga agama Allah, agar kita selalu diberikan kekuatan, kemenangan, penjagaan oleh Allah. Maka kita monggo, kita jagi agama ini pun Allah. Kemudian kita menjaga rasa syukur, kerendahan hati, agar selalu kenikmatan bertambah kepada diri kita. Ya. Sampai di sini bapak-bapak, ibu-ibu, yang bisa kita bahas, kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis.